Tapikah diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria ciri khas dirimu? Di mana manjamu? Di mana candamu yang ku suka darimu? Kau bukan dirimu lagi yang selalu sayang padaku. Di mana rasa kasihmu? Di manakah cinta? Dirimu, di mana manjamu, di mana candamu yang ku suka darimu? Kau bukan dirimu lagi yang selalu sayang padaku. Di mana rasa kasihmu?